بسم الله الرحمن الرحيم. Dan jikalau menyamainya Allah Ta'ala, jikalau serupanya, kita alih lah orang tu dah, kita alih sama serupa. Dan jikalau menyamainya, ini ibaratnya menyamai. Kalau kita nak saling, dan jikalau serupanya Allah Ta'ala, serupa akan suatu daripada yang baru-baru. Ha, kita ni dia guna bila perkataan jamak, dia guna umum, dia guna hubuah kedua. Baru-baru, mana segala yang baru. Ya, jikalanya serupa Allah Ta'ala akan satu je dari. Tak deh. Dan yang kedua ni, atas lagi. Ibarat dah. Ya, ibarat dah. Suatu daripada yang baru-baru. Serupa menyamai pada atau apa yang kata wajah-wajah sabah yang takluk itulah tu, menyamai serupa pada satu sifat pak, daripada sifat-sifatnya pada satu sifat jadi pak, jadi serupa daripada segala sifatnya, sifat yang baru-baru. Nah, misal dulu, misal serupa lah mana misal serupa dulu seperti bahawa adalah ia Allah itu arak, bahawa adalah ia sifat Allah tu arak. Ha, itu begitu tak apa. Ha, kena rajak ke Allah tak apa. Tak apa. Seperti bahawa adalah ia Allah tu, ha, tak ada Allah di. Terima bagi dah. Apa makna yang pertama? Makna yang kedua, so. Ha, kita kata tu panggil tu panggil serupa. Jikalau Allah Ta'ala tu serupa akan suatu daripada benda baru pada satu sifat daripada segala sifat-sifatnya, sifat baru. Seperti bahawa adalah ia Allah tu arak. Dan tiap-tiap arak bertengap. Ada cakap, ya tulis lah. Bertengap pada jiring. Dan menupan akadio akadiri berapa orang tak panggil berapa malaikat sekurang-kurang dua sifat hak yang menupan ada di jiring. Nah, itulah kita reti kata antara sifat dengan arak tu ada umum khusus dia panggil. Tiap-tiap arak tentu sifat. Tidak, tiap-tiap sifat tu arak. Nah, sebut kata arak, betul sifat. Apa arak? Iaitu tiap-tiap arak bertengak pada... Tuh, muat talahnya, muat tak tahu kalau. Sebenarnya kita dah berjalan pada bertepat. Arak ni benar ia ada di giring. Bila giring. Itu benar ia bertepat. Arak punya bertepat. Kita misalnya kalau warna bagi sesuatu ni. Cukup warna sesuatu ni. Cukup warna air. Air itu giring yang bertempat. Pah warna kuning di air itu panggilnya arak. Yang menupai di giring. Giring bertepat di mana? Kuning bertepat di situ. Nah, misal. Nah, perdu kalau Allah tu, kalau Allah. Mana kalau kita iktikad Tuhan so, bila so ternapi pada arak. Nah. Dan atas tiap-tiap. Klik pada umbi. Dan atas tiap-tiap. Maka baru iyo. Dah. Bila cara mutasil lah ke mana? Satu zat terima bahagi. Hati apa yang berbila mutasil? Pada berapun. Apa arak? Iaitu tiap-tiap arak bertengah. Mau bahagi. Kalau kerak jadi dua. Tak ada kan? Kalau cicak tak tahulah. Giri. Menupan pada bertepat. Arak. Bila secara mutasil. Itu benda yang bertepat. Arak pun yang bertepat. Kita misalnya kalau warna bagi sesuatu ni, supaya warna air itu jiring yang bertempat.

bertempat. Nah, satu dah. Pakai telah, telah, pakai telah kau mai. Dan jikalau menyamo dirinya Allah akan suatu tu suatu daripada yang baru-baru kepada satu sifat. Nah, nah. Misalnya seperti bahawa ada ia Allah, ada ia Allah tu arak. Tiap-tiap arak bertengak pada jirim demupan, jirim demupan ke dia, ke jirim pada bertepak. Batu hundo ke nak masuk dengan nama tu nak jawab jikalau dah ni. Dan atas tiap-tiap nascaya baru iyo. Atas mata banyak tu ya. Nama ada tak? Asal mata bakuroh tu banyak-banyak tu. Patuh dia mai capung dengan saroh roh dah ni. Bila capung dengan saroh. Ha, jikalau menyamainya akan ia baru. Nas caya adalah ia bertempat. Maka tempat tu hingga. Tempat tu hingga. Itu saroh dah tu. Capung dengan saroh. Ha, dan jikalau menyamai akan suatu daripada ia baru pada satu situ. Pada satu situ sifat. Seperti bahawa ada ia arak dan tiap-tiap arak berarak bertengak pada jiring dan nupai ke dia pada tepat. Ah, jawabnya ni anak yakin dengan jawab dia mai semula. Dan atas tiap-tiap menyamai akhir waktu daripada zat sifat dia atas tiap-tiap. Maka baru ia Allah. Allah tu baru Allah tu menyamai akhir barang. Bahasa ibarat dengan dia pun kata dengan kaedah nahwu apa aja cukup lah tu. Ha, dia jalan ni usluk dia lah tu. Jadi bila kita perhal dalam susunan ibarat dia, dia nak ayat gano. Nak ayat kata adali bagi kata Tuhan tu bersalahan bagi selian yang baru. Dali kali kata tuhat tak lupa bagi selian yang baru. dengan secara akal, dengan secara fikir, cara fikirnya ialah jika sekiranya Allah, jikalau sebagai sifat